طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. صيغ العموم سبع ما هي؟ ما دل على العموم بمادته؟ ماذا أيضا؟ لكي نحفظ ما الشرط؟ أسماء الشرط أسماء استفهام أسماء موصول موصولة نعم ثم نكرة في سياق نفي وشبه شبه ماذا؟ نهي استفهام نهي شرط أيضا شرط استفهام إنكاري أما نكرة في سياق الإثبات يأتي تفيد الإثبات نعم ثم المعرف بآل استغرابية أما المعرف بآل الأهلية فعلى حسب المعهود إذا كان المعهود عمن فتفيد العموم إذا كان المعهود خاصا فلا يفيد لا تفيد العموم تفيد الخصوص الخاص وآل جنسية لا تفيد العموم نعم المعرف بآل التي لبين الجنس يعني الجنسية لا تفيد العموم طيب بقي الآن يعني الآن نقرأ العمل بالعام نعم العمل بالعام من يقرأ قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى العمل بالعام يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه حتى يثبت تخصيصه طيب كيف الشيخ واجب برعمل dengan keumuman معنى لفظ لفظ yang عام لفظ عام sifatnya tujuh sudah kita lewati itu harus dihafalkan kita jika kita mendapati salah satu dari tujuh sifat am yang dilafat yang am itu maka kita harus beramal dengan keumuman makna lafat itu nah itu harus hatta yathbuta takhsisuhu sampai kita ya sampai kita mengetahui bahwa takhsis pengkhususan terhadap makna umum dari lafaz itu telah sabit, telah tetap. Jadi terjadi takhsis. Maka kita tidak bisa lagi beramal dengan keumuman maknanya karena dia sudah dimasuki takhsis pengkhususan. Selama tidak sabit pengkhususan itu, kita tidak memastikan ya. Jadi ya buat di sini sampai dipastikan. Ya, sampai telah pasti ya telah tetap pengkhususannya. Jika tidak maka tetap berjalan di atas makna umumnya. Nah, لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. كان برعمل dengan نص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها di atas penunjukan dalalahnya di atas penunjukannya di atas tuntutan nah tadi ada tuntutan di atas tuntutan nah penunjukan lafaz itu yakni sesuai makna yang dituntut oleh dalalah oleh penunjukan lafaznya jika makna yang dituntut oleh penunjukan lafaz itu makna yang dituntut oleh penunjukan lafaz itu umum berarti kita harus beramal dengan keumuman maknanya dan seterusnya nah hatta yakuma dalil ala khilafi dalil sampai tegak dalil ya yang berbeda dengan itu seperti tadi misalkan jika ada dalil yang menunjukkan bahwa ini mukhassas sudah ditakhsis maka kita tidak bisa lagi beramal dengan keumuman maknanya karena sudah mengalami takhsis nah wa idza warada al-'amu ala sababin khassin wajaba al-'amalu bi 'umumihi apabila Al-am itu datang ya, dengan suatu sebab khusus. Dengan suatu sebab khusus. Nah, lafaz am. Tetapi ada sebab khusus yang daftar khusus yang menyebabkan datangnya. Tetapi lafaz 'am. Sekarang yang dipilih makna umumnya atau faktor khususnya. Syekh mengatakan wajib al-amalu bi umumih. Nah, yang ini didahulukan apanya? Lafaznya. Penunjukan lafaznya. Huwa al-ibrah, karena al-ibrah ikrah. Karena al-ibrah tabi'u min lafzi la bi khusus sabab. Karena yang diperhitungkan adalah keumuman makna lafaz, bukan kekhususan sebab. Ini maksudnya apa? Yang dikenal dengan sababul wurud. Kalau di ayat sababun nuzul. Kaidahnya sama. Jika ayat itu turun ada sababun nuzulnya tetapi maknanya umum, maka kita tetap memperhitungkan keumuman makna lafaz ayat dan tidak mengkhususkan dengan sabab nuzulnya. Sama dengan hadis. Kalau ayat sababun nuzul, ayat hadis istilahnya sababul wurud. Sababul wurud. Al-ibrah bi umumil lafaz la bi khusus sababil wurud. Nah, illa ay yadulla dalilun ala takhsisil 'am bima yushbihu halu sababi alladhi warada min ajlihi fa yakhtassu bima yushbihuha. Illa kecuali ay yadulla dalilun. Kecuali ada dalil yang menunjukkan pengkhususan al-am tersebut bima yushbihu halat sabab, dengan sesuatu yang menyerupai keadaan faktor datangnya hadis tersebut, ya, alladhi warada min ajli, yang dengan sebabnya lah datang nas tersebut, fayakhtassa bima yushbihuha, maka dengan demikian dalil tersebut khusus, ya, dengan makna yang menyerupai keadaan sabab tersebut. Contoh, ya, dan masuk ke contoh. Misalu mala dalil ala takhsisihi ayatul zihari. Fa inna sababa nuzuliha ziharu aus bin samit wal hukmu 'ammun fihi wa fi ghairihi. Contoh yang tidak ada dalil atas pengkhususannya, berarti masih berlaku umumul lafaz, umumnya makna lafaz masih berlaku. Ayat-ayat tentang bihar. Nah, ayat-ayat tentang bihar di surat Al-Mujadilah. Nah, karena sebab turunnya ayat-ayat bihar itu sebabnya karena bihar yang dilakukan oleh Aus ibn Shamit kepada istrinya. Nah, faja'at zawjatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila Nabi alaihi salatu wassalam tashtaki hada al-amr. Faqala ta'ala qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha zawjat Aus ibn Shamit. Nah, jadi ada kasusnya Aus ibn Shamit dengan istrinya, tetapi ayat turun dengan lafaz umum. Nah, sekarang apakah hukum yang terkandung pada ayat hanya berlaku pada Aus ibn Shamit dan istrinya secara khusus, atau ayat yang berisi hukum tentang bihar berlaku umum untuk semua seluruh umat yang melakukan bihar? Al-hukmu 'am fihi, yani fi Aus ibn Shamit ma'a zawjati wa fi ghairihi, dan pada selainnya. Al-'ibra bi umumi lafaz la bi khususi sabab. Nah, dan tidak terjadi takhsis di sini. Nah, alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim. Lafaz umum yang dipakai di sini apa? Isim mausul. Salah satu sigah min siyag al-umum. Tayyib. Wa mithalu ma dalla ad-dalil 'ala takhsisihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam laysa min al-birri as-siyamu fi as-safar. فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجالا ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم خاص لمن يشبه حال هذا الرجل وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببره. Contoh yang datang dalil menunjukkan atas pengkhususan padanya, ya, menunjukkan terjadi pengkhususan padanya. Hadis laisa minal birri as-siyamu bis-safar, al-hilm muttafaq alaih. Nah, laisa minal birr bukan merupakan kebaikan berpuasa dalam safar. Baik. As-siyam fis-safar. As-siyam fis-safar. As-siyam fis-safar. Ini lafaz umum. Nah, lafaz umum meliputi semua puasa dalam safar. Al pada as-siyam. Al pada as-siyam istighraqiyah. Yani astaghfiru jami' as-siyam fi safar. Apakah berarti seluruh puasa dalam safar semuanya bukan kebaikan, yakni dosa? Berarti tidak boleh berpuasa secara umum dalam safar. Ini jika diambil keumuman makna hadis maka demikian. Baik. Jawabannya tidak. Nah, ini masuk pada keterangan di atas illa ayyadulla dalilun ala takhsisil 'am, itu ada dalil yang menunjukkan pada pengkhususan al-'am bima yushbihu hal as-sabab, dikhususkan dengan makna yang menyerupai keadaan faktor alladhi warada min ajlihi. Ikhtassa bima yushbihu, maka maknanya khusus dengan yang menyerupai faktor. Fa inna sababahu, karena faktor datangnya hadis ini, wurud al-hadal hadis, Nabi alaihissalam dalam safar. Kemudian beliau melihat zihaman, ada kerumunan orang. Warajulan, dan seorang yang dikerumuni di tengah kerumunan itu ada seseorang. Fadudzulillah alaih, dia telah diangkat oleh orang-orang, dinaungkan di bawah sebuah pohon. Dudzulillah alaih tahtas syajar. Tahtas syajaratin. Dinaungkan di bawah sebuah pohon. Ya, karena kondisinya sudah semaput begitu. Nah, sudah kondisinya, ya. Faqala ma hada, Nabi pun bertanya, ada apa ini? Qalu sa'i, mereka mengatakan orang ini berpuasa. Ya, ini ya sumu fis safar wa musafir. Faqala, maka Nabi pun berkata, melihat kondisi orang ini, ia ya menyiksa dirinya dengan puasa, tidak mampu tapi berpuasa. Nah, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Jadi faktor sebab wurud hadal hadis min Nabi alaihi salam sababu madza halu hadzal rajul halu hadza as-sha'im fi as-safar halu hakada yashku ala nafsi. Ha, fa hadha al-umum khassun, maka keumuman makna hadis ini khusus biman yusbihu hal hadzal rajul, dengan siapa saja yang menyerupai keadaan orang ini, wa huwa man yashku alaihi as-siyamu, yaitu yang terberatkan atasnya puasa fi safar, dalam safar sampai kondisi tersiksa seperti itu. Wa dalilu ala takhsisi, dalil atas kekhususannya bidzalik dengan hal itu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mengkhususkan dengan itu? Jadi siapa saja yang menyerupai keadaan itu, maka itulah yang masuk dalam makna hadis. Jadi tidak umum untuk seluruh musafir yang berpuasa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fi safar, dia berpuasa dalam safar. Haitsu kana la yashuqqu alaih, ketika beliau tidak terberatkan oleh puasa, boleh berpuasa. Wala yaf'alu ma laysa bidzir, dan tentu saja Nabi tidak akan melakukan sesuatu yang bukan kebaikan. Nah, oleh karena itu, ketika Fathu Makkah pada safar, Nabi Asasam dan rombongan sahabat sampai di suatu tempat, dan dilaporkan bahwa mereka sudah berat berpuasa, Nabi mengatakan, Nabi merintahkan berbuka. Ketika masih ada yang lanjut puasanya, Nabi menegaskan kepada mereka, mengatakan ulaikal usadu. Mereka ada orang-orang yang bermaksiat. Jadi puasanya sudah tingkatannya haram karena dihukumi maksiat. Kenapa? Karena sebenarnya sudah berat berpuasa, tetap lanjut. Nah, jadi ketika tidak ada masyakoh, maka puasa tidak haram. Jadi laisa minal birri fi safar, hadza yukhassasu, maknanya dikhususkan bihali bima yushbihu hala as-sabab, dengan musafir yang berpuasa yang menyerupai keadaan orang itu yang merupakan faktor datangnya hadis. Ya, wadih? Nah, jelas. Alhamdulillah. Idan nastahiji ana wa lugan insyaallah nasuh fil khas. Nah, jelas ya, tidak ada yang muskilah. Barakallahu fikum. Kalau ada yang muskilah dari pelajaran, nah, idza wajadtum iskalan fastashiru. Jelas semua ya. Selama ini sepertinya jelas aja semua, karena tidak ada iskal yang diajukan. Subhanallah, alhamdulillah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.